biasanya. Tapi jangan dimarah, akulah yang bersalah. Assalamualaikum Pak Haji, permisi aku permisi. Sengaja aku datang ke sini mau melamar anak Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.